تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, haddatsan Abu Bakar bin Abi Syaiba, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman, qala haddatsana Husain bin Ali, Husain bin Ali al-Ju'fi, an Zaidah. Ini Zaidah bin Qudamah al-Thaqafi, Abu Salt al-Kufi. Ini disebut oleh Ibn Hajar sahib sunnah, orang yang komitmen berpegang dengan sunnah. Ini rawi sangat thiqah sekali. Iya. Kata beliau, an Humaid, dari Humaid, yaitu Humaid bin Abi Humaid al-Tawil, an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu qala, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qattu yusalli hatta yuftir walau ala syurbatin mimma. Kata beliau, saya tidaklah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sampai beliau berbuka, walaupun di atas, walaupun hanya seteguk dari air, walaupun hanya seteguk dari air. Ya, dan ini hadis, masya Allah ya, sanadnya bagus sekali. Rawi-rawinya semua rawi-rawi Bukhari dan Muslim. Iya. Baik, selesai dari bab ini. Jadi kesimpulannya bahwa disunnahkan berbuka itu pakai apa? Pakai kurma. Kalau tidak ada maka dengan air. Ada sebagian hadis mengatakan kurma pertama pakai rutab. Kalau tidak ada rutab pakai kurma, tidak ada kurma pakai apa? Pakai air. Ada sebagian ulama yang menguatkan hadis itu, tapi ada sebagian yang melemahkannya. Ala kulli hal, kurma itu kata dasarnya ya. Ya, dia ada kurma, dia mulai dengan kurma. Tidak ada kurma, dia mulai dengan air. Nah, itu yang pertama masuk ke dirinya sebagai buka puasanya, maka sudah tercapai sunnah itu. Dia sudah laksanakan sunnahnya. Setelah itu dia mau makan makanan lain, tidak ada masalah. Tidak apa-apa. Sepanjang itu tadi ya, sepanjang tidak mengganggunya dari apa? Sholat maghrib. Ya, jangan sampai menunya banyak, ya terlambat untuk apa? Dapat takbiratul ihram. Nah, itu tidak bagus ya. Sebab sunnahnya sudah dilakukan berbuka. Kadar makanan tambahan, itu jangan dihitung sunnah ya, itu mubah namanya. Kalau dia luputkan takbiratul ihram, itu artinya dia luputkan hal yang lebih disunnahkan lagi. Iya. Apalagi kalau dia luput sholat berjamaah, itu dia luputkan kewajiban, itu tidak diperbolehkan. Iya. Ya, kalau dia tahu misalnya dia berbuka di rumahnya, dia terlambat menghadiri sholat, maka dia bawa hal yang dia bisa berbuka, seperti Ibnu Umar itu ya, yang kita baca tadi. Dia hanya minum air saja, sekedar berbuka. Disembunyikan oleh mujahid supaya tidak kelihatan oleh orang.